Bagaimana keadaan Syekh Muhammad al-Imam hadahullah? Apakah beliau dahulu seorang kaum muslimin? Walhasil ma'asyarakat rahimahumullah, dari kondisi terakhir yang kita dengarkan dari adanya lembaran perjanjian damai antara Syekh Muhammad al-Imam dengan Abdul Malik al-Houthi, yang kemudian mendapatkan kritikan keras dari para ulama, sehingga Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala menghukumnya sebagai seorang ahlul bid'ah, sampai dia rujuk dari surat taubat tersebut. Dan kami belum mendapatkan yang terakhir dari berita ziarah para masyayikh al-Yaman, bertemunya mereka dengan Syekh Rabi', juga kami belum mengetahui bagaimana hasilnya, apa kemudian sikap Syekh Muhammad al-Imam. Naam, apa hasil dari Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali dan yang lainnya berkaitan tentang masalah fitnah dari surat perjanjian tersebut. Dan sebagian ikhwan, salah seorang ikhwan yang duduk di ma'bar, juga mereka berusaha mempertanyakan hal tersebut kepada Syekh al-Imam, namun beliau tidak memberi jawaban yang sahih, jawaban yang jelas. Sehingga dalam hal ini, ma'asyiral rahimakumullah, kita tetap berjalan di atas apa yang menjadi nasihat para ulama sampai adanya kejelasan dari surat yang ditulis oleh Syekh al-Imam dari perjanjian damainya dengan Abdul Malik al-Houthi.